Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian dengan membaca buku Syarah Al-Usul Sittah. Penjelasan tentang 6 prinsip dalam beragama. Dan di kesempatan kali ini, kita masih membahas prinsip yang kelima, yaitu mengenal siapakah wali Allah dan perbedaan antara wali Allah dengan yang bukan wali Allah. Kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin di halaman 63. Nah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menunjukkan tanda kecintaan dan kewalian kepada Allah berdasarkan ayat-ayat yang beliau tampilkan. Ayat pertama. Firman Allah yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini dinamakan dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Karena ada orang-orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah, kita lihat amal perbuatannya. Jika ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ia benar berkenaan dengan pengakuannya sebagai wali. Jika tidak, ia seorang pendusta. Nah, ayatul mihnah. Ayat yang berisi ujian. Karena ayat ini berisi tantangan untuk membuktikan klaim seseorang, pengakuan seseorang bahwasanya dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buktikan klaim pernyataanmu itu dengan melaksanakan konsekuensinya. Jika kamu betul mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mentaati sang Rasul, mentaati sang utusan hakikatnya adalah mentaati yang mengutus. Sehingga bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah mengikuti para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan ada beberapa orang Nasrani yang datang kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan saya mencintai Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Jika memang betul kalian mencintai Allah, buktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada ungkapan begini. Ya. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 31. Disebut dengan ayat al-mihnah. Ayat ujian. Karena berisi perintah untuk membuktikan klaim seseorang yang mengaku cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sababun nuzul atau sebagian keterangan yang ditafsir menyebutkan bahwa sababun nuzul ayat ini adalah klaim sebagian ahli kitab yang mengaku cinta Allah. Lalu Allah perintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti untuk membenarkan klaimnya. Karena itulah para ulama mengatakan laisa sya'nu bi an tuhibba innama sya'nu bi an tuhab. Ini tuhab, tuhabba, ini tuhibba. Maksudnya adalah yang penting itu bukan mencintai, tapi yang penting adalah dicintai. Enak mencintai atau dicintai? Enak dicintai. Ini kaidah berdasarkan surat Ali Imran ayat 31. Laisa sya'nu bi an tuhibba. Yang penting itu bukan mencintai. Karena kalau sebatas mencintai, orang kafir pun mencintai Allah. Yahudi, Nasrani, Alkitab, yang lainnya, mereka mencintai Allah. Bahkan, ya, orang-orang yang dia menyekutukan Allah dengan menyembah kepada selain Allah, mereka juga mengklaim mencintai Allah. Sehingga kalau sebatas klaim mencintai, orang kafir pun bisa. Ahli kitab pun bisa. Yahudi dan Nasrani bisa. Tapi yang lebih penting adalah, apakah kamu dicintai oleh Allah ataukah tidak? Karena seorang hamba, jika dia sudah dicintai oleh Allah, otomatis, sudah barang tentu, dia pasti mencintai Allah. Karena nggak mungkin ada hamba yang dicintai oleh Allah, tapi dia sendiri membenci Allah, itu nggak mungkin. Kalau makhluk, mungkin. Ada anak yang dicintai oleh orang tua, tapi orang tua benci sama anak. Kebalik ya. Ada anak yang dicintai oleh orang tua, tapi anak benci sama orang tuanya. Ada nggak? Banyak. Atau ada orang tua yang sangat dicintai oleh anaknya, tapi orang tuanya sangat benci anaknya. Banyak. Ibrahim alaihissalam sangat mencintai bapaknya dan sangat berharap bapaknya dapat hidayah. Tapi bapaknya sangat benci Ibrahim. Demikian pula yang terjadi pada sebagian sahabat. Ketika ada perbedaan agama di antara mereka. Sehingga jamaah, yang lebih penting bukan mencintai. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana dicintai. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih penting adalah bagaimana kita menggapai cintanya Allah. Bukan mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebatas klaim cinta fulan, cinta rasul, cinta Allah. Itu semua orang bisa mengklaim seperti itu. Tapi sekarang buktikan. Betulkah kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betulkah kamu mencintai Allah? Apa pembuktiannya? Sesuaikan dengan Ali Imran ayat 31, Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta adalah mengikuti. Bukti cinta adalah mengikuti. Sehingga ketika seseorang mencintai orang lain, tapi dia tidak mau mengikutinya, maka kecintaannya adalah palsu. Ada satu pepatah yang mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau betul cintamu itu benar, cintamu itu jujur, la'ata'tahu, seharusnya kau mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai akan mengikuti orang yang dia cintai. Sehingga kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penekanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat adalah ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan para sahabat untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada korelasi. Mengikuti Nabi adalah dengan mengikuti atau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti Nabi. Di saat yang sama, beliau melarang para sahabat untuk mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat dilarang, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kita coba lihat ya, kaitan antara cinta dan mengikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kita mencintai beliau. Apa dalilnya? Apa dalilnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Coba kita tuliskan hadisnya ya. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai dibandingkan anaknya maupun bapaknya, wan nasi ajma'in, dan dibandingkan seluruh umat manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uhibbuka min kulli syai'in illa nafsi. Ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belum wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan, al-ana inni uhibbuka min kulli syai'. Sekarang ya Rasulullah, saya mencintai Anda melebihi segala sesuatu. Al-ana ya Umar, sekaranglah baru benar klaim cintamu wahai Umar. Sehingga kita diperintahkan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk yang lain. Diperintahkan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk yang lain. Baik. Yang kedua, perintah untuk mengikuti beliau. Ini banyak sekali. Seperti di ayat yang tadi kita baca, Ali Imran ayat 31. Dan perintah-perintah yang lainnya yang isinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu ma atakumur rasulu, ambillah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan masih banyak perintah yang lainnya. Di saat yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkultuskan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkultuskan beliau. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ada di surat Ali Imran ayat 64. Katakanlah wahai ahli kitab, kita kutipkan di sini ya. Katakanlah wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'. Mari kita sepakat pada satu kalimat. Bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian. Apa isi kesepakatan itu? Alla na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan jangan sampai sebagian di antara kita menjadikan manusia sebagai rob selain Allah. Sebagai Tuhan selain Allah. Dan itu maksudnya adalah perbuatan orang Yahudi yang menjadikan uskupnya sebagai penentu hukum selain Allah Ta'ala. Adanya ajakan kepada Alkitab untuk tidak mengkultuskan manusia seberapapun tingginya. Nabi SAW juga bersabda, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana perbuatan orang Nasrani yang mengkultuskan Isa bin Maryam. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, maka mencintai Nabi SAW itu bukan dengan mengkultuskan beliau, tapi dengan mengikuti beliau. Walhamdulillah. Baik. Inilah yang kita harapkan. Dan inilah cinta yang dipahami oleh Ahlus Sunnah. Mencintai Nabi SAW bukan dengan mengkultuskan Nabi SAW, tapi dengan mengikuti Nabi SAW. Baik. Teori ini insya Allah cukup mudah dan tidak susah dipahami. Meskipun bagi sebagian orang merasa berat untuk mengamalkan teori ini. Padahal betul sekali bahwasanya bukti cinta adalah dengan mengikuti. Sebagaimana pepatah mengatakan, Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Yang namanya orang yang mencintai, dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Baik. Selanjutnya, penulis mengatakan, yang kedua, ayat kedua, firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbunahum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Melalui ayat di atas, Allah Ta'ala mensifatkan dengan sifat-sifat yang merupakan tanda kecintaan dan buahnya. Pertama, mereka bersikap lemah lembut terhadap kaum mukmin, sehingga tidak akan memerangi, melawan, dan menentang mereka. Kedua, mereka itu aizzah terhadap orang-orang kafir. Maksudnya, perkasa dan mengalahkan mereka. Ketiga, mereka itu berjihad di jalan Allah. Mereka mencurahkan segala kesungguhan untuk memerangi musuh-musuh Allah, sehingga hanya kalimat Allah yang tinggi. Keempat, mereka itu tidak takut terhadap hinaan penghina dalam meniti jalan Allah. Maksudnya, jika ada orang yang menghina atas apa yang mereka lakukan dalam menegakkan agama Allah itu, mereka sama sekali tidak takut terhadap celaannya. Dalam hal itu, tidak akan menghalangi mereka menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Nah, ada empat sifat wali Allah yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 54. Empat sifat wali Allah di Al-Ma'idah ayat 54. Pertama apa? Mencintai Allah. Yang kedua, bersikap lembut di hadapan Muslim. Yang ketiga, bersikap tegas di hadapan kafir. Yang keempat, berjihad di jalan Allah. Berarti kita tambahkan yang kelima, tidak takut celaan dalam dakwah. Masya Allah. Inilah lima sifat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 54. Baik, cukup jelas. Kita lanjutkan surat Yunus. Ayat ketiga, firman Allah dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sungguh wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka, yaitu orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Di sini Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa wali-walinya adalah orang-orang yang menyandang kedua sifat ini, yaitu iman dan takwa. Iman itu dengan hati, sedangkan takwa itu dengan anggota tubuh. Barang siapa mengaku menyandang kewalian, namun tidak menyandang kedua sifat ini, ia pendusta. Nah, ada kata yang digabungkan di sini, di surat Yunus. Ayat berapa? 62, 63. Di surat Yunus, ayat 62, 63. Yunus 62 itu berbicara tentang janji untuk wali Allah. Yunus 62 ini berbicara tentang janji untuk wali Allah. Yunus 63 menyebutkan tentang siapa wali Allah. Yang di situ disebutkan dia adalah orang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Definisi ini saja kabur di masyarakat. Kabur dalam arti orang itu tidak ngerti definisi ini. Dan saya baru ngerti definisi ini setelah ngaji. Dan banyak teman-teman yang ngerti definisi wali Allah itu setelah ngaji. Padahal itu ada dalam surat Yunus yang dibaca setiap Ramadan, setahun sekali. Karena dia khataman ya. Kalau tidak Ramadan kan tidak baca surat Yunus. Yang dia baca ketika Ramadan. Tapi karena dia gak ngerti, gak terasa. Baru ngerti, oh wali Allah itu kayak gini. Itu setelah kenal sunnah, setelah ngaji sunnah, kenal para ustad-ustad sunnah, baru ngerti. Dulunya, definisi wali itu masya Allah, ngambang, bias. Karena kita punya kesan yang aneh tentang wali. Intinya, wali adalah orang yang memiliki kesaktian. Yang punya kesaktian. Padahal definisi itu tidak ada dalam Al-Quran. Dan Allah tegaskan di surat Yunus, definisi wali adalah orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik. Lalu apa beda antara iman dan takwa? Imtak dan ibtek ya. Iman dan takwa. Apa bedanya? Ada istilah yang disampaikan oleh para ulama. Kalimatan, kalimatani, idza ijtama'a, coba kita carikan. Ada dua kalimat, kalimatani idza ijtama'a, tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Coba kita tuliskan lengkapnya ya. Ada dua kalimat. Apabila dia bergabung, maka maknanya berlainan. Dan apabila dia dipisahkan, maknanya bergabung. Saya tidak nemu. Kita tulis saja ya. Ada dua kalimat. Kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa Wa idza iftarata ijtama'a. Dua kata yang jika disebutkan bareng maka maknanya berlainan. Jika disebutkan salah satu maknanya mencakup keduanya. Contohnya apa? Contohnya iman Islam. Apalagi fakir miskin. Apalagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa masuk enggak itu? Hah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi? Apalagi? Albir dan takwa. Termasuk iman dan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan beramal dan bertakwa. Didefinisikan oleh Imam Ibn Utsaimin, iman itu untuk amal batin, sedangkan takwa itu untuk amal zahir. Iman itu untuk amal batin dan takwa itu amal zahir. Perbedaan antara iman dan takwa apabila digabungkan. Paham insyaallah ini? Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa persoalannya sekarang itu telah berubah menjadi sebaliknya di mata kebanyakan orang yang mengaku berilmu, pemberi petunjuk umat manusia dan para penjaga syarak. Wali itu di matanya adalah seorang yang tidak mengikuti para rasul, tidak berjihad di jalan Allah, serta tidak perlu beriman dan bertakwa kepadanya. Ada baiknya di sini kita kutip tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Kita kutipkan sebagainya sebagai berikut. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwa Allah memiliki wali-wali dari kalangan manusia. Setan pun juga mempunyai wali. Oleh karena itu, Allah membedakan antara wali ar-Rahman dan wali setan. Allah ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sungguh wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka, yaitu orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran Surat Yunus ayat 62-64. Allah pun menyebutkan wali-wali setan melalui firman-Nya. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sungguh kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang menyekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 98-100. Baik. Itulah perbandingan antara wali Allah dan wali setan. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam buku beliau, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Al-Furqan artinya perbedaan. Baina Awliya'ir Rahman, antara wali Ar-Rahman, wa Awliya'is Syaitan, dan wali setan. Lalu Syekhul Islam menyebutkan siapakah wali Allah? Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62, 63 sampai 64. Kemudian siapakah wali setan? Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ bahwasanya setan innahu laisa lahu sultan, dia tidak memiliki kekuatan, tidak bisa mengalahkan. Alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang yang dia beriman kepada Rabb-nya semata, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kata Imam As-Sa'di, fayadfa'u Allahu 'anil mu'minina al-mutawakkilin 'alaihi syarra syaitani wa la yabqa lahu 'alaihim sabil. Allah menghalau kejahatan setan yang ingin memberikan keburukan bagi orang-orang mukmin yang bertawakal. Walaya bukalahu alaihim sabil. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk bisa mengalahkan orang mukmin yang bertawakal. Masya Allah. Ya. Maka sikap tawakal kepada Allah Ta'ala termasuk salah satu di antara sebab agar orang bisa mendapatkan, dapat apa? Pelindungan dari kejahatan setan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu, memberikan keburukan bagi orang-orang mukmin yang bertawakal. Qala ats-Tsauri, kata ats-Tsauri, laisa lahu 'alaihim sultan ay waqi'ahum fi dhanbin la yatubuna min. Maksudnya dari ayat ini, kata ats-Tsauri, adalah ini ada di surat An-Nahl ayat 99, ya. Di surat An-Nahl ayat 99, bahasanya setan tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang-orang mukmin yang bertawakal kepada Allah. Kata Ats-Tsauri yang dikutip oleh Ibnu Katsir, maknanya adalah setan tidak memiliki kekuatan untuk menjerumuskan mereka ke dalam dosa yang tidak akan mereka taubati. Artinya bukan berarti ketika mukmin yang bertawakal itu maksum, bukan. Namun maksudnya adalah setan tidak bisa membuat mukmin ini terus-menerus berdosa sampai akhir hayatnya, sehingga dia tidak mau bertobat. Maka mungkin mukmin ini berbuat dosa, dan itu peluang setan untuk menjerumuskan mukmin ini. Tapi dia tidak terus-terusan. Ada satu kondisi tertentu, dia akan bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan setan hanyalah untuk orang yang mengambilnya jadi wali. Setan hanya akan ganggu orang yang menjadi walinya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang berbuat syirik. Bentuk gangguannya bisa dengan dimotivasi untuk terus berbuat maksiat atau dibuat khusyuk ketika berbuat syirik. Baik, selanjutnya. Oleh karena itu, wajib dibedakan antara keduanya sebagaimana Allah dan Rasul-Nya membedakan antara keduanya. Wali-wali Allah adalah orang-orang mukmin yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang beriman dan berwala kepadanya, sehingga mereka mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, meridhoi apa yang Allah ridhoi, memurkai apa yang Allah murkai, memerintahkan apa yang Allah perintahkan, melarang apa yang Allah larang, memberi kepada orang yang Allah suka untuk diberi, dan mencegah dari orang yang Allah suka untuk dicegah. Dengan demikian, tidak ada yang dapat menjadi wali Allah kecuali orang yang beriman kepadanya dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya serta mengikutinya lahir dan batin. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah dan sebagai walinya, namun ia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bukan bagian dari wali Allah. Bahkan siapa saja yang menyelisihinya, ia menjadi bagian dari musuh-musuh Allah dan dari wali-wali setan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Nah, insya Allah cukup jelas dari dan sudah kita ulang-ulang penjelasan ini. Selanjutnya. Manusia itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda mengenai kecintaan atau kewalian Allah kepadanya sesuai dengan keutamaan masing-masing dalam keimanan dan takwa. Demikian juga berbeda pula tingkat permusuhan Allah terhadap manusia sesuai dengan tingkat kekufuran dan kenifakannya. Nah, di paragraf ini Imam Ibn Utsaimin hendak menjelaskan bahwa wali Allah itu bertingkat. Wali setan juga bertingkat. Sehingga ada wali setan yang tingkat kopral, ada yang tingkat mayor, ada letnan, ada jenderal. Wali Allah juga seperti itu, bertingkat. Siapakah wali Allah yang paling tinggi? Ulul azmi. Kemudian bawahnya adalah para rasul, lalu di bawahnya para nabi, di bawahnya lagi siddiqun, kemudian asyuhada, dan termasuk syuhada adalah ahlul ilm. Karena ahlul ilmi menjadi saksi atas kebenaran, kebenaran terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada manusia. Saksinya siapa? Ahlul ilmi. Orang yang belajar ilmu agama. Mereka tahu tentang kebenaran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-salihin, orang-orang soleh, dan begitu seterusnya. Maka wali Allah bertingkat sesuai tingkatan, sesuai tingkatan iman dan takwanya. Sesuai iman dan takwa hamba. Sebagaimana wali setan juga bertingkat sesuai tingkatan kedurhakaan kepada Allah. Semakin durhaka kepada Allah, maka semakin disenangi setan. Sehingga ahlul maksiat adalah wali setan, karena mereka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Karena itulah, konsekuensinya, tingkat kecintaan kita kepada wali Allah itu sesuai dengan tingkat iman dan takwanya. Sebaliknya, tingkat kebencian kita kepada wali setan itu berbanding lurus dengan tingkat maksiatnya. Semakin maksiat, semakin durhaka, maka kebencian kita kepadanya akan semakin besar. Dan itulah yang dimaksud cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena itu jika ada orang yang merupakan wali Allah karena dia iman dan mukmin yang bertakwa, tapi dibenci, nah ini bahaya. Sehingga memusuhi wali Allah sama dengan memusuhi siapa? Allah. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku umumkan untuk berperang dengannya. Masya Allah. Karena dia memusuhi wali Allah, maka dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah memusuhi wali Allah, sama dengan memusuhi Allah. Sehingga para ulama menyebutkan, damul ulama'i masmum. Darahnya para ulama itu beracun. Dan darah semua muslim juga beracun. Tapi tingkat racunnya berbeda. Semakin tinggi derajat seorang hamba, kedekatan seorang hamba di hadapan Allah, maka tingkat bahaya memusuhi orang ini semakin besar. Baik. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Ma min ahadin illa wa fihi muhibbun wa mubghid." Semua orang itu pasti ada yang senang dan ada yang enggak senang. Saya ada yang senang dan ada yang enggak senang dengan saya. Anda ada yang senang Anda dan ada yang enggak senang dengan Anda. Semua orang pasti mengalami seperti itu. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Falyakun anta ma'aman atau Allah." Karena itu pastikan Anda bersama orang yang taat kepada Allah. Sehingga jangan sampai cinta dan bencinya itu salah tepat. Salah tempat. Ya. Orang yang jahat, ahli maksiat, disenangi. Yang ahli taat, dibenci. Itu cinta dan bencinya salah tempat. Dan saya tidak perlu menyebutkan contoh, karena seperti ini cukup banyak kita jumpai di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan wali Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Amin Nur Faiz. Atas kajian di pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para pemirsa AND Channel. Yang pertama, saya menjual mobil seharga 100 juta. Terus saya suruh orang yang membeli DP 20 juta. Kemudian diambil 5 hari lagi. Karena mobil masih di saya atau masih saya pakai, apakah pemakaian mobil ini termasuk riba, yaitu mengambil manfaat dari hutang? Terus bensin juga saya sedot lagi sebelum saya serahkan mobilnya, karena baru saja saya isi penuh. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Barakallahu fikum. Ketika orang sudah melakukan akad, maka terjadi perpindahan hak milik terhadap objek akad. Dan jika sudah terjadi perpindahan hak milik, maka tidak berhak bagi penjual untuk mengambil bagian dari objek itu kecuali atas kerelaan pembeli, karena sudah pindah hak milik. Dan akad bisa kita tandai dari pertanyaan yang Anda sampaikan, yaitu dengan deal harga tanpa bayaran DP. Deal 100 juta, konsumen sudah bayar DP 20 juta. Maka ketika itu sudah terjadi, berarti objek itu milik konsumen. Kemudian, kondisi apa yang tidak boleh dikurangi? Yang tidak boleh dikurangi adalah kondisi terakhir waktu akad. Saat akad, bensin penuh. Saat akad, bensin penuh. Terus deal nilai 100 juta. Maka 100 juta itu include dengan kondisi bensin penuh. Karena kan ketika orang beli mobil, tidak mungkin cuma dilihat luarnya saja. Pasti diapain? Dicoba. Dia nyalain. Ya. Nanti ketika dinyalain, ternyata bisa terbang. Ketika dinyalain, dia tahu, oh bunyi mesinnya kayak gini. Hanya dengan bunyi mesinnya dia bisa tahu. mobil ini tahun sekian. Ya. Itu kehebatan ahli mobil. Sehingga dia akan lihat bensinnya, dia akan lihat gimana perkembangan temperaturnya, dan seterusnya. Karena itulah, di saat itu sudah deal, harga 100 juta, apalagi dia sudah bayar 20 juta, maka sudah pindah milik jadi milik konsumen. Nah, jika Anda mengurangi sebagian, maka harus dikenepi lagi. Ya. Kemarin bensinnya sudah saya penuhi, ya sudah sekarang diganti. Yang kedua, jika Anda pakai, seharusnya izin sama pemilik. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, apakah memberi kemudahan bagi pembeli, yaitu pembayaran tertunda atau tidak cash, mendapatkan keutamaan sama dengan memberi hutang? Insya Allah dapat keutamaan. Karena ini sama dengan memberi utang kepada pihak konsumen, di mana konsumen dikasih kemudahan, silahkan bayar semampunya. Kalau mampu silakan nyicil sesuai dengan kemampuan konsumen. Insya Allah termasuk di antara orang yang memberikan utang kepada orang lain sehingga dia dapat pahala insya Allah ta'ala. Berikutnya, halalkah penghasilan saya kalau saya bekerja di penyelenggaraan konser musik tapi musik Islami seperti qasidah atau nyanyian solawatan? Ya, disebut Islami berarti ada dalilnya. Sesuatu itu bisa disebut Islami jika ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan sebut Islami. Meskipun bukan berarti terlarang. Kita tidak mengatakan HP ini HP Islami. Kenapa Pak? HP ini tidak disebutkan dalam dalil. Tidak ada istilah laptop Islami, meja Islami, apalagi kamera Islami. Kelepon Islami tidak ada. Kenapa? Itu perkara murni dunia, budaya yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Maka kita tidak sebut Islami maupun tidak Islami. Baik, sehingga kalau disebut musik Islami, konser musik Islami, Nabi SAW pernah konser. Kemudian bareng Abu Bakar, bareng Umar, konser bareng. Masya Allah, subhanallah dari apa yang diucapkan. Karena itu tidak ada istilah musik Islami. Musik ya musik, konser-konser. Baik, selanjutnya yang menjadi pembahasan adalah apakah musik itu ada yang dikecualikan kehalalannya sehingga dia diperbolehkan untuk dimainkan, ataukah tidak ada yang dikecualikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun yastahilluna al-hara wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka menghalalkan zina, sutra, kemudian khamr dan alat musik. Menghalalkan yang dimaksud di sini adalah istihlalul amal. Menghalalkan dalam bentuk banyak pelanggaran. Sehingga kalau menghalalkan zina kafir, padahal di sini disebut umatku, artinya dia muslim. Akan datang sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan al-ma'azif, alat musik. Menghalalkan yang dimaksud di sini bukan menghalalkan dalam bentuk i'tiqad, ini zina halal, bukan. Karena kalau mengatakan zina halal, keluar dari Islam. Bukan umat Muhammad SAW. Tapi menghalalkan yang dimaksud adalah praktek seperti ini, pelanggarannya banyak. Sehingga orang banyak melakukan perzinaan, orang banyak meminum khamr, dan dia seorang muslim. Tayyib. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan alat musik dengan bentuk jamak, al-ma'azif, dengan menggunakan kalimat jamak. Hanya saja disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW membolehkan tuf ketika di acara walimah yang diselenggarakan oleh kaum muslim atau di acara hari raya. Ya, dan tuf itu gendang yang satu sisinya terbuka, nah, rebana, dan tidak ada gemerincing. Hanya itu yang dulu dipraktikkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan belum ada alat musik yang lain. Kata siapa? Banyak dulu. Ada banyak model-model alat musik yang lain. Memang tidak sehebat sekarang. Ada bass. Ada apa lagi? Hah? Coba sebutkan. Ada keyboard. Ya. Ini saya juga main keyboard. Buat laptop. Ada harmonika. Dan aneka yang lain. Ada biola. Yang dulu memang nggak ada. Tapi pengembangan itu kan sifatnya turunan dari yang awal. Dan Nabi SAW tidak mengizinkan seruling, mizmaru syaitan. Beliau tidak mengizinkan gentah. Apa? Hah? Lonceng. Beliau tidak mengizinkan lonceng. Sehingga adanya alat musik zaman sekarang itu pengembangan. Yang jika kita tarik ke atas, ini dilarang, dulu sudah dilarang, dulu sudah dilarang. Karena itulah kita sarankan, cari pekerjaan yang lain. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan penghasilan yang lebih halal dan berkah insyaallah taala. Yang terakhir Ustaz, bolehkah saya meminjamkan uang dengan niat memperoleh pahala sedekah selama hutang belum dibayar? Insyaallah termasuk amal saleh. Misalnya ada teman yang butuh duit, kemudian Anda bantu, ini saya pinjemin dengan niat untuk mendapatkan pahala, insyaallah termasuk amal saleh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.